بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan beberapa buku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum tentang al-adhahi atau berkorban. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk tentang pembahasan al-adhahi atau berkorban, di Kitabul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, maka kita mengetahui insyaallah sering disebutkan tentang keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Para ulama menyebutkan di dalam tafsir surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar, demikian juga malam-malam yang 10, bahwa itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan waktu fajar, demikian juga tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian juga di antara dalil yang menyebutkan keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan kita sekarang masuk tanggal 8 Dzulhijjah 1442 Hijriah, adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mutafaqun alaihi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ayyamin a'malu salih fihi ahabbulillah min hadhil ashr, tidak ada hari-hari yang dia itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 ini, yakni ashr Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat mengatakan wal jihad fisabilillah ya Rasulullah, bahkan melebihi jihad fisabilillah wa Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan wal jihad fisabilillah, demikian juga melebihi jihad fisabilillah ila rajulun, kecuali seorang laki-laki yang dia itu keluar berjihad dengan membawa harta, demikian juga jiwanya, falam yarji bisyai, tidak kembali dengan sesuatu pun, yakni mati di medan peperangan, kecuali orang seperti ini. Ini keutamaan orang yang meninggal terbunuh di medan pertempuran. Dari sini menunjukkan bahwa amalan soleh tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah mulia. Kemudian mereka, para ulama menyebutkan sebagaimana kita ketahui tentang keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tahari lidalik, untuk memperhatikan 10 hari tersebut, khususnya di malam-malam ganjil, karena di situ ada malam Lailatul Qadar yang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan, lebih dari 80 tahun. Utama yang mulia. Oleh karena itu para ulama mengumpulkan atau menjamak antara hadis-hadis yang ada dalam satu tahun itu, mana yang lebih afdol, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ataukah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka mereka menyebutkan seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpulkan di antara hadis-hadis tersebut bahwa keduanya tidak bertentangan. Adapun untuk malam hari yang paling afdol adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Adapun siang hari maka di situ yang paling mulia adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi untuk siang hari yang paling afdal dalam satu tahun itu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu hendak kita perhatikan di sini betapa kita insyaallah bersemangat mencari malam Lailatul Qadar di malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi kenapa kita di siang hari ketika tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita tidak seperti apa yang kita lakukan di malam hari ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah di antara kusur kekurangan kita. Ya, sama-sama yang paling afdal, maka yang afdal di siang hari adalah tersebut, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena apa disebutkan oleh para ulama? Karena ada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika mereka wukuf di Arafah. Dan mereka para ulama menyebutkan bahwa amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika tanggal 1 sampai 10 itu seperti seorang melakukan sholat, puasa, amalan sholat yang lain kita ketahui. Demikian juga melakukan takbir, tahmid. Demikian juga mereka menyebutkan takbir muqayyad setelah sholat-sholat wajib dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagai imam muslim di manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan takbir, tahmid. Tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh di waktu-waktu sholat-sholat wajib. Demikian juga secara umum ketika kita berjalan, ketika di pasar dan sebagainya, kita bertakbir, tahmid dan sebagainya. Jadi keutamaan tanggal 1 sampai 10 itu karena di situ ada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Dan sering disebutkan tentang keutamaannya, beberapa penulis menyebutkan di antara keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah. Insyaallah besok kita masuk hari Senin dan alhamdulillah terjadi kesepakatan insyaallah ya bahwa Idul Adha adalah hari Selasa. Disebutkan di antara keutamaan hari Arafah, disebutkan bahwa hari Arafah itu adalah hari turunnya ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempurnaan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Surat Al-Maidah. Ayat yang ketiga. Maka sebagaimana dalam hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu yang dibawakan ya oleh Imam Muslim bahwa waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau didatangi oleh seorang Yahudi. Kemudian mengatakan orang Yahudi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayat di dalam kitab kalian, yakni Al-Quran, kalian membacanya. Kalau kami tahu, ya, kalau ayat tersebut turun kepada kami, sekalian orang-orang Yahudi akan kami jadikan hari tersebut sebagai Id. Kemudian Umar bertanya, ayat apa itu? Ayat tadi, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kemudian Umar mengatakan, inilah alamu al-yawm, sungguhnya aku mengetahui hari yang turun ayat tersebut dan tempat turunnya. Kemudian beliau mengatakan, turun kepada Rasulullah SAW di Arafah pada hari Jumat 9 Dzulhijjah. Itu. Di antara keutamaan hari Arafah, yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagai imam muslim, radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yawmin aktsar min ay yu'tika Allah fihi 'abdan." Tidak ada dari hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya di dalamnya dari api neraka melebihi hari Arafah. Jadi hari Arafah itu banyak orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Oleh karena itu untuk kita banyak beristighfar. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang terlepas dari siksa api neraka. Dan itu jadi di hari Arafah. Wa inna la yadnu, dan sungguhnya Allah SWT mendekat ke langit dunia. Tsumma yubahi, kemudian Allah merasa bangga bihimul malaikat, di hadapan para malaikat. Fayaqul, Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan? Mereka yang wukuf di Arafah, ya mereka menginginkan ampunan Allah, pahala Allah, masuk dalam surga, jauh dari api neraka, demikian juga hajat-hajat mereka. Walaupun sekarang ini mungkin belum pernah terpetik pada diri kita bagaimana haji ya di tahun-tahun ini dikurangi dalam keadaan demikian, kita pahami sekarang karena adanya wabah tersebut, jarihah. Dan kita minta kepada Allah SWT diberikan jalan keluar dan bersabar dan ridho terhadap takdir Allah SWT. Kemudian keutamaan berikutnya bahwa pada hari tersebut, hari Arafah, dan itu umum ya, umum baik yang di sana, di Mekah ataupun di sini, bahwa hari tersebut adalah hari yang setan itu paling merasa rendah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu di Mustadrak Al-Hakim, dan itu dikuatkan apa yang di dalam Mursal Imam Malik di Muwatta, ya, sehingga di sini sahih li ghairihi hasan li ghairihi. Disebutkan bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, ma ru'ya syaitan, syaitan tidak pernah melihat dirinya itu di suatu hari, yauman huwa fi asghar, dia di dalamnya merasa paling rendah, paling kecil, wala athar, demikian juga paling hina, wala ahqar, demikian juga paling rendah, wala aghyad, paling marah, minhu darinya fi yaumi Arafah, dari hari Arafah. Jadi di hari Arafah itu syaitan merasa paling rendah, paling marah. Wa dzalika lima ra'a min mansilati rahmah. Yang demikian itu karena dia melihat min tanazzuli ar-rahmah, dari turunnya rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajawaza Allah an yatumu dzunub al-idham, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, melewati ini mengampuni dosa-dosa yang besar. Ila ma ara yaum Badar. Nabi mengatakan kecuali apa yang aku lihat pada perang Badar. Jadi syaitan paling rendah waktu itu ya, karena Allah SWT mengampuni hamba-hambanya, demikian juga, turun rahmat, demikian juga tidak paling merasa marah ya, kecuali apa? Kecuali ketika perang Badar, maka di situ syaitan lebih lagi rendah dan marah. Kemudian dikatakan kepada Nabi, wa ma ra'a yaum Badar ya Rasulullah, apa yang dilihat pada perang Badar oleh Rasulullah ini, apa yang dilihat oleh syaitan sehingga perang Badar itu keadaannya syaitan paling rendah? Allah Nabi mengatakan, ama innahu qad ra'a Jibril, sungguhnya syaitan melihat di waktu itu di perang Badar, melihat Jibril yaziul malaika, melepaskan, membagi-bagi malaikat untuk membantu kaum muslimin, para sahabat, memerangi orang-orang kafir Quraisy, sehingga di antara mereka ada yang orang kafir Quraisy itu kepalanya sudah apa, terjatuh sebelum para sahabat itu apa, menebaskan pedangnya, sudah mati duluan. Demikian disebutkan. Ya, jadi di hari Arafah itu syaitan merasa paling marah, paling rendah. Demikian juga syaitan waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud, kan demikian. Wa idzun alil malaikati sujudu li adama fasajadu ila iblis aba astaghfara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Apa dia menolak? Ya, dia menolak perintah Allah ini, wastakbara dan sombong. Ya. Dan termasuk orang kafir. Jadi dia disuruh sujud tidak mau. Disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau karena sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dan itu adalah bodohnya dia juga. Tanah itu lebih bagus dari api, tanpa keraguan. Dari salah mengkiaskan itunya, itulah kemudian dia pun semakin terjauh. Dari situlah dia merasa apa? Merasa rendah. Kenapa aku dulu disuruh sujud tidak mau? Sedangkan orang-orang waktu itu di Arafah mereka sujud pada Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah. Dalam bagian yang sama mereka dia wukuf, berhenti di situ mereka semua di siang hari yang panas berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan merasa rendah, kenapa aku tidak seperti mereka ini. Ula alam demikian. Jadi itu di antara keutamaan hari Arafah. Kemudian oleh karena itu untuk kita banyak istighfar di hari tersebut, dan kita sering menyebutkan hadis ya Sadat bin Aus, ya ketika Nabi SAW menyebutkan Sayyidul Istighfar sebagai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Sayyid Istighfar itu mengucapkan seorang, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lafaz-lafaz yang bagus di situ. Aku mengakui kenikmatan-Mu kepadaku. Abu laka. Ini aku mengakui. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui kesalahanku. Faghfir li, ampunilah aku. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Sehingga dikatakan Sayyidul Istighfar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan yakin tapi ya, kemudian dia mati dari itu termasuk dari ahlul jannah. Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan yakin, ya, kemudian dia mati, maka dia termasuk dari ahlul jannah juga. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Maka banyak kita membaca istighfar di hari tersebut, di hari Arafah. Asa semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah, dibebaskan dari api neraka dan juga. Wa man sufiya 'anil nar wa tilal jannata faqad faz wa ma hayatud dunya illa matul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, sufiya 'anil nar, dan dimasukkan dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia beruntung. Inilah keuntungan yang sebenarnya. Keuntungan jual beli mendapatkan sekian juta ataupun usaha ataupun bisnis dan sebagainya itu tidak terbandingi. Tidak bisa menyamai kenikmatan seorang itu dijauhkan dari api neraka masuk dalam surga. Amal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah sebutkan di surat Al-Imran. Kemudian keutamaan di hari Arafah yang ketiga adalah kekhususan hari Arafah. Berdoa di hari itu adalah sebagus-bagus doa. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Sebagian Rasul Al-Bani di sini dari hadis Amr bin Shu'aib an Nabihi, Shu'aib bin Muhammad an Jadihi, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebagus-bagus doa adalah doa pada hari Arafah. Bukan hanya di Mekah saja tidak. Ketika mereka wukuf di Arafah, bukan. Kita juga masuk ya untuk kemudian berdoa di waktu itu. Doa apa saja? Dari masuk dalam surga, jauhkan dari api neraka, demikian juga hajat-hajat kita, ampunan dan sebagainya. Sebagus-bagus doa adalah doa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebagus-bagus yang aku ucapkan, demikian juga para nabi, min qabli sebelumku adalah apa ucapan paling bagus? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya di sahih. Ini diantara amalan-amalan yang hendak kita lakukan, demikian juga keutamaan hari Arafah. Kita akan masuk langsung ya di dalam bab al-adhahi, bab al-adhahi berkorban. Sebutkan asal kata al-adhahi itu jamak udhiyah ya, dan dikatakan dohiyah, jamaknya dohaya. Dohaya itu korban, menjadi korban. Dohaya biasa dulu sudah menjadi dohaya, menjadi korban gitu ya. Ini berkorban seorang dengan binatang ternak. Jadi demikian lah dohiyah ini berkorban. Dan berkorban itu di Idul Adha, demikian juga di hari-hari Tasyrik. Kemudian disebutkan oleh munajat di sini hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita sebutkan dulu ya, hukum berkorban sendiri. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca dulu langsung hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan hadis ini itu jadi perselisihan para ulama. Yang benar itu adalah mauquf, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau itu ucapan Nabi maka dhaif. Marfu'nya itu dhaif. Di situ ada Abdullah bin Ayyas Al-Qutbani dhaif. Dan menyelisihi ya rawi-rawi yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, demikian juga yang lainnya. Jadi yang benar ini adalah hanya apa? Hanya ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, mangkana lahu sa'ah, barang siapa mempunyai keluasan, walam yudhahi, dan tidak berkorban, wala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musola kami, jangan mendekati masjid kami. Rawah Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wa sahahu al-Hakim, disahkan oleh Hakim. Walakin akan tapi raja al-Imah, para ulama merajihkan, mengatakan yang benar adalah ghairuhu waqfahu. Ya, ulama yang lain mengatakan yang rajih adalah mauquf, ucapan Abu Hurairah saja. Ya, demikian. Dan ini menyelisihi, ucapan beliau ini menyelisihi juga ucapan sahabat yang lain. Ya, nanti akan disebutkan, menunjukkan hukumnya bukan hukum rafa', bukan hukum naik kepada Nabi. Karena perkara yang itu perkara istihad, ini perkara yang bukan dari istihadiyah, tidak mungkin dari pikiran, tidak mungkin dari akal pikiran. Ya, permasalahan ibadah. Kalau hal itu demikian, maka hukumnya adalah hukum naik kepada Nabi. Tapi kalau kemudian mungkin masuk istihad, ya, maka apalagi menyelisih sahabat yang lain, maka tidak hukumnya hukum ucapan Nabi, tidak. Dan yang benar ini bukan ucapan Nabi SAW. Hukum berkorban sendiri, kalau hadis tadi adalah hadis yang dhaif, ya, bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa hukum berkorban sendiri? Disebutkan. Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan itu adalah mustahab saja. Istihbab al-mu'akkad, ya, sunnah mu'akkad, sukai dengan sangat. Kemudian diantara yang memalingkan, ya, hadis tadi dhaif, di samping dhaif, ya, yang dipalingkan bahwa itu adalah hanya mustahab, sebutkan dengan syarat yang sahih bahwa Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga Abu Mas'ud Al-Ansari, anhum kanu yatrukuna al-adhahi al-udhiyah, mereka semua meninggalkan berkorban mal qudrah, padahal mereka itu mampu untuk berkorban alaih atasnya, hatta la yudun hatta la yadun nas wujubah, supaya manusia tidak menyangka itu adalah wajib. Paham? Berarti ini menunjukkan apa? Ucapan Abu Hurairah tadi sekedar ucapan beliau, bukan ucapan Nabi SAW, karena menyelisih dari sahabat yang lain. Yang sanad yang sahih bahwa mereka tidak melakukan kurban, padahal mereka mampu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Mas'ud, ya, Al-Ansari, demikian juga yang lainnya. Padahal mereka mampu, ya, demikian. Ini yang membawa kepada bahwa itu hanyalah apa? Mustahab dan untuk dilakukan. Wallah. Selesai kita apa hukum berkorban sendiri. Kemudian berikutnya, apa yang Nabi SAW beliau berkorban disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudhahi bi kabsaini, beliau berkorban dengan dua kabs. Kabs itu artinya domba, dua domba. Amlahaini, sebutan amlah itu adalah abyad fihi sawat. Sawat, yakni domba yang putih di situ ada hitamnya. Akronaini, mempunyai dua tanduk. Ada di yang lain bahwa di matanya itu ada hitamnya. Jadi dia duduk di apapun dalam keadaan fisawat, ya, di hitamnya itu. Ini memang matanya ada hitamnya sekitar dari matanya itu. Jadi Nabi berkorban dengan dua domba yang dombanya itu putih ada hitamnya, kemudian mempunyai apa? Mempunyai tanduk, dua tanduk. Kemudian Yusami, beliau mengucapkan bismillah, yukabbir, mengucapkan takbir, wayadau rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kaki beliau di sifah itu, ini kaki bagian depan itu. Kalau seorang menyembelih itu mahrum. Kaki yang diletakkan di kakinya kambing itu yang dekat kepala, kemudian disembelih. Wa bilab dabahahuma biyadi. Di lapat yang lain, beliau menyembelih kedua domba tersebut dengan tangan beliau sendiri. Mutafaqun alaih. Di dalam lapat yang lain, Sunan Imam Bukhari, Samina ini, keduanya gemuk. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan di dalam lafaz Imam Muslim, Yaqul, beliau mengatakan bismillah wa Allahu akbar. Ini ketika motong mengatakan ini. Bismillah wa Allahu akbar, perlu diingat. Kalau bisa ya seperti lafaz ini ada wawunya. Bismillah wa Allahu akbar. Itu ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim kemudian diam, tidak. Walaupun itu mujzi jelas ya, memenuhi syarat. Bagaimana kalau lupa? Nah ini masalahnya. Terjadi perselisihan, Anda mengatakan tidak boleh dimakan. Ada yang mengatakan boleh dimakan. Ya. Ulah alam tidak dimakan. Kenapa? Sebagian berdalil, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa atau tidak sengaja. Ini adalah permasalahan apa? Dosanya. Tidak berdosa. Menyembelih tidak mengatakan bismillah tidak berdosa. Tetapi dimakan atau tidak itu urusan yang lain. Karena kita ya diperintahkan untuk memakan ya sesuatu yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalakum alla ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Kenapa kalian tidak memakan sesuatu yang disebutkan bismillah padanya? Demikian. Ini menunjukkan apa? Untuk kita makan yang diucapkan bismillah. Dosanya tidak, lupa namanya lupa ya tidak berdosa, tetapi dimakan atau tidak itu permasalahannya. Walaupun sebagian berpendapat apa boleh dimakan juga. Oleh karena itu hati-hati, jangan kemudian kalau tidak biasa menyembelih jangan, takutnya apa grogi. Ketika sudah itu barang mahal kan itu, lupa baca bismillah. Oleh karena itu temannya ada yang mengisyaratkan atau memperingatkan, bilang bismillah gitu. Ya demikian. Walaupun memang terjadi perselisihan, sebagian mengatakan boleh dimakan. Kalau berdosanya tidak, karena lupakan itu. Jadi mengucapkan bismillah wa Allahu akbar. Hendaknya dihafalkan lafaz ini kalau mau menyembelih. Dan seorang ya harus berusaha untuk bisa menyembelih kan itu. Berusaha menyembelih termasuk sunnah, bahkan Nabi beliau menyembelih sendiri dari domba yang beliau perbankan itu. Selesai sekarang. Ini baca bismillah kemudian wa Allahu akbar dengan wawu. Wa Allahu akbar, kemudian meletakkan apa? Kakinya di kaki yang mau disembelih itu. Ada pun ada kiblat dan sebagainya itu tidak ada sunahnya harus kiblat dan sebagainya tidak. Ya demikian. Tapi kadang kalau menimbulkan fitnah menyembelih punya orang, ya, hadapkan kiblat aja nggak mengapa, kan perkara yang boleh-boleh saja. Kemudian berikutnya ketika menyembelih hendaknya apa? Hendaknya menggunakan pisau yang tajam. Biasanya pisau-pisau yang baru itu tajam. Walahu disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah min hadis Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabsin aqran, bahwa Nabi merintahkan kabs, domba, domba yang mempunyai apa, tanduk. Ya demikian disebutkan ya. Kalau laki-laki dari do'an dari domba itu namanya kibas, ini kabas ini yang biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, ya kabas. Jadi jantannya domba itu adalah kabas ini. Tapi Nabi merintahkan kabas akron, domba yang ada tanduknya. Adapun laki-laki dari ma'is, ya ini kambing Jawa itu ya, itu namanya tuyus itu. Jadi kalau kibas itu adalah apa? Domba jantan itu yang bagus masuk. Itulah yang Nabi Sosa menyembelihnya. Ya itu bertingkat-tingkat. Kalau di Jawa orang mencari kambing Jawa mahal-mahal kan, yang jantan. Tapi Nabi tadi mencari dengan domba. Maka disebutkan ya ta'u fi sawat, dia melangkah dengan hitam. Wa ya burugu fi sawat, dia yakni duduk, ini istirahat ya, di dalam hitam. Wayanduru fisawat, melihat di dalam hitam. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Yaitu dia apa, di matanya itu ada hitamnya itu. Jadi dia berjalan ya di dalam hitamnya itu, karena matanya kan kelilingnya ada hitamnya itu loh. Itu. Dia berjalan, dia duduk, dia melihat ya di dalam hitamnya itu. Itu disebutkan dalam syarah hadis ini demikian. Dia dimanapun dia bergerak di dalam hitamnya itu. Itu. Jadi bagus mencari yang domba seperti itu. Kemudian ba'utiya bihi liyutahiya bihi. Kemudian didatangkan domba tersebut untuk disembelih. Faqala laha, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, halumi al-muddiyah, berikanlah pisau atau mungkin pedang yang tajam kan itu untuk memotong pisau. Tsumma qala, benar-benar mengatakan, ashhidiha bihajarin. Ashhidi ini apa? Tajamkan, tajamkan pisau tersebut dengan batu, batu asah. Fafa'ala, kemudian Aisyah melakukan. Tsumma akhadha, kemudian Nabi mengambilnya, wa akhadahu. Dan Nabi, ya, Aisyah mengambilnya, ya, mengambil setelah ditajamkan itu, kemudian Nabi mengambilnya, fa'adja'ahu, kemudian Nabi pun menidurkan kambing tersebut, tsumma dzabahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Aisyah sendiri yang meriwayatkan di sini. Ya, beliau memperhatikan perintah oleh Nabi, beliau melakukannya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ya, ketika menyembelih itu, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah. Kalau tadi lafaznya apa? Bismillahullahu akbar. Kalau di sini Nabi mengatakan bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Tsumma dhahabihi, kemudian beliau pun berkorban dengannya. Ini. Di sini terjadi perselisihan para ulama, apa makna Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Apa kita juga mengatakan? Kita tidak perlu mengucapkan. Ini Nabi mengucapkan. Ya, tidak perlu kita mengatakan min ummati Muhammad. Sebenarnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan maknanya adalah ana Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doha an-nafsi, beliau berkorban untuk dirinya. Jadi makna ya Allah, terimalah dari Muhammad. Ini yani beliau berkorban untuk diri beliau. Wa alihi, demikian juga untuk keluarganya. Ini seorang berkorban ya untuk dia dan keluarganya. Ya, apakah kemudian ketika berkorban itu kemudian semua keluarganya itu tidak memotong kuku sebagaimana dalam hadis sekali Imam Muslim dari sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan idza dakhalat ashr, apabila masuk 10 hari tanggal 1 ya mulai tanggal 1 waradah dukum ayyudahi, dan salah seorang kalian ingin untuk berkorban, fala yamus min syarihi syai'an, ya, tidak menyentuh dari rambutnya sedikit pun. Wabi riwayat, riwayat yang lain menjelaskan fala yumsik min syarihi, untuk menahan dari rambutnya ya buruk kemaluan, ketia atau yang rambut dan sebagainya, ya, untuk ditahan tidak dipotong mulai tanggal 1. Ya, wa atfari, demikian juga kuku dia. Ini sampai dia menyembelih. Faqalu wa arada, ucapan dia dan ingin, ini dalil tentang apa? Ya, sebagian mengatakan iya. Ya, dalil tentang permasalahan apa? Tidak wajibnya berkorban. Paham? Tidak wajib berkorban karena mana arada, barang siapa ingin, menunjukkan tidak wajib. Adapun permasalahan untuk kemudian dia tidak memotong kuku ataupun rambut, ya, maka wajib untuk dia apa? Tidak memotong kuku dan rambut. Karena Nabi mengatakan fal yumsik. Ya. Lam di sini lam amr yang masuk fi'il mudhari'. Berarti menunjukkan apa? Wajib itu. Tetapi apakah untuk dia demikian juga keluarganya? Ulah alam, terjadi perselisihan. Tapi lafaz di sini arada ahadukum, salah seorang kalian. Berarti menunjukkan orang yang berkorban itu. Demikian. Walaupun kalau mungkin keluarganya ya tidak dipotong dan sebagainya, sebagian orang mengatakan bagus juga. Paham ya? Jadi yang tidak memotong itu orang yang menyembelih. Kalau kemudian keluarganya juga, sebagian mengatakan tidak mengapa. Dan makna tadi, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad, maksudnya adalah bahwa Nabi beliau berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Wa umatihi, demikian juga umatnya, aman yudahi minhum, dari orang-orang yang berkorban dari mereka. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah, ya Allah terimalah korban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad yang berkorban. Demikian, tidak ada isyarat, tidak ada permasalahan di sini. Dan kita tidak perlu untuk kemudian mengucapkan kalimat ini. Kita cukup mengatakan Allahumma taqabbal minni, ya, atau min, sebutkan namanya Allah taqabbal min Zaidin wa Ali Zaidin, keluarga, tidak mengapa. Adapun setelahnya tidak. Kemudian disebutkan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Disebutkan itu tidak termasuk sunnah. Ya, tidak termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walaisat al-udhiyah sunnah lil amwat, tidaklah berkorban itu sunnah untuk orang yang sudah meninggal. Walidzalika lam yudhahi Nabi SAW an ahadin mimman mata lahu, oleh karena itu Nabi SAW beliau tidak berkorban untuk salah seorang pun dari orang-orang meninggal. La an zaujatihi Khadijah wa hiya min ahabin nas ahabin nisa ilaih, beliau tidak berkorban untuk Khadijah, padahal Khadijah itu adalah perempuan yang paling beliau cintai. Juga tidak untuk pamannya Hamzah, ya kan, yang terbunuh di perang Uhud. Demikian juga untuk yang lainnya. Paham? Jadi demikian. Jadi tidak termasuk sunnah. Seseorang berkorban, ini orang tuaku, aku ini berkorban untuk orang tuaku, itu tidak termasuk sunnah. Tetapi kalau pun melakukan, walakin takunu al-udhiyah anil amwat huna taba'an la istiklal. Boleh kalau tabaan, mengikuti saja. Ya, demikian. Jadi dia menyembelih kemudian diniatkan umpamanya, ya ini mengikuti saja orang yang dia itu meninggal. Beliau mengatakan demikian. Kemudian beliau mengatakan dalam surah Mumtah ini, "Wa lihadza la yusra ayyudahi 'anil insan mayit istiqlalan." Oleh karena ini tidak disyariatkan seorang itu berkorban ya untuk orang yang telah mati sendiri. Menyembelih ini, sembelihan ini untuk bapakku sudah meninggal, maka ini apa, tidak disyariatkan karena tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Sudah selesai. Jadi masalah itu tadi. Jadi jangan berkorban untuk orang sudah meninggal sendirian. Adapun tabaan sebagian ulama mengatakan boleh. Dia menyembelih kemudian juga niatkan untuk apa? Orang sudah meninggal itu. Sebagai berdalil dengan tadi, wa min umati Muhammad, itu dari umatnya Muhammad. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau menyembelih ya sebelum sholat? An Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, di Bukhari Muslim, kalau beliau mengatakan saya itu al adha, aku menyaksikan Idul Adha Maha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai melakukan salat ya binas dengan manusia, nadara ila gunam qad dhubihat. Beliau melihat kepada kambing yang sudah disembelih. Aqala, maka beliau mengatakan, man dhabaha qabla salat, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, salat Id, falyat bahsyatan makanah, maka hendaknya dia menyembelih syah, kambing di tempatnya setelah sholat. Wa malam yakun dzabaha falyadzbah ala bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Mudah-mudahan ini. Kemudian apa yang tidak boleh disembelih ketika Idul Adha? Sebagian mengatakan syarat akikah juga demikian. Ya, syarat akikah juga demikian seperti berkorban. Wa anil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di sini sahih. Kalau beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri di hadapan kami. Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami. Pakola beliau mengatakan arbaun, yang ditulis juga ini, ada empat yang tidak boleh untuk seorang berkorban. Arbaun la tajuzu fi duhaya. Ada empat yang tidak boleh berkorban dengannya. Al awra al bayin awaruha. Buta yang buta sekali, jelas butanya. Kalau sakit mungkin bisa disembuhkan. Ya ini buta sekali. Bisa dikasih jeruk itu kemudian dia sembuh lagi. Wal maridah al bayin maraduha, yang sakit jelas sakitnya, tidak bisa berjalan umpamanya. Ya kalau bisa ditangani ditangani. Kadang-kadang karena masuk angin. Ya wal arja al bayin dalwa, yang dia itu pincang, yang jelas pincangnya ini condongnya itu miring, benar miring. Ada itu yang memang ciri ya istilahnya itu cacat dia, bengkok kakinya. Maka jangan berkorban kan itu. Murah biasanya itu. Demikian. Itu yang benar-benar ya, yang benar-benar bengkoknya. Walaupun itu dibahas juga kalau dia tidak parah tidak mengapa. Kemudian wal kabirah, yang tua, alati la tungki, tua yang tidak tungki, yakni nagi di sini yang tersisa itu apa? Daging sedikit saja. Bersih, bersih tidak ada dagingnya maksudnya. Tua kurus sekali. Hazilah ta'ban, yang rendah sekali dan dia sudah renta. Demikian. Rahmat walafa riwayat Imam Ahmad dan yang empat washau At-Tirmidzi Ibnu Hibban. Sahih oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sahih di sini. Oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ini empat perkara. Ya, yang hendaknya seorang berhati-hati. Jadi berkorban dengan hewan yang buta maka tidak sah. Demikian juga bagaimana kalau korun, ini apa itu? Tanduknya itu apa? Tinggal separuh patah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Dan yang benar ulama yudzi. Kadang-kadang itu kalau apa itu tanduknya itu patah itu murah itu. Tidak apa-apa itu dibeli aja, ya. Dan itu boleh. Tidak termasuk dari empat perkara tadi. Paham, tidak berkaitan dengan daging kan demikian. Itu. Jadi kalau patah tanduknya tidak mengapa. Yudzi. Semoga itu adalah pendapat Sayyid Musayyid Hasan Abu Hanifah Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Malik. Al-Khosi, bagaimana kalau dia itu dikebiri kambingnya itu kan kadang supaya gemuk itu kemaluannya itu dipotong sengaja menjadi gemuk. Dan ini adalah boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkorban dengan itu, ya. Dan kambing yang dia itu padahal tidak punya anak perempuan atau laki-laki yang dia itu dihilangkan kemaluannya dikebiri gemuk dia, ya demikian disebutkan. Ini selesai ini tadi apa? Ya tidak boleh. Kemudian umurnya. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini sebuah Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali dia sudah berumur. Ya disebutkan. Ya disebutkan para ulama. Ya ini apabila sudah muncul giginya itu, ya disebutkan untuk ma'is dan do'an, ya domba ataupun kambing, ketika sempurna satu tahun masuk yang kedua, kambing itu satu tahun masuk tahun yang kedua, dan itu sudah diketahui kambing Jawa demikian. Satu tahun. Adapun untuk domba yang roji wal alam itu adalah 7 bulan sudah masuk. Dan itu ada jada'ah. Oleh karena itu Nabi mengatakan janganlah kalian menyembelih kecuali sudah berumur. Illa antu asar alaikum. Kecuali kalau kalian berat, uangnya cuma segitu saja. Ya kan? Dia ingin berkorban, lakukan. Fatadbahu jada'ah. Untuk kemudian kalian menyembelih jada'ah minadzu'an dari apa? Dari domba betina ataupun laki-laki. Jada'ah itu apa? Sebagaimana para ulama, ya, dzu'an malam tamma lahu sanah, yang belum sempurna 1 tahun dari domba. Wa aktsar min sitasyur, lebih dari 6 bulan. Paham ini? Sedang orang-orang di pasar hewan itu kalau domba masih 7 bulan, 8 bulan tidak, dia mengatakan terus terang ini belum poel, yang bilang itu. Beli saja itu sah itu. Itu pendapat yang rajih. Ya demikian. Nah, ini jelas Nabi mengatakan kalau tidak mampu ya sembelihlah jada itu adalah domba yang belum sampai 1 tahun dan lebih dari 6 bulan. Itu. Tapi sekarang mereka sudah tahu karena yang melakukan menyembelih untuk akikahan yang dijual-jual itu yang siap saji dan sebagainya itu yang sembelih yang ini 8 bulan, 9 bulan itu dan dagingnya paling enak itu. Kita perhatikan dulu di Yaman itu sembelih yang kecil-kecil ini. Jarang yang besar-besar jarang. Yang anak-anak itu, sapi juga yang anak-anak itu yang disembelih. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Ibrahim memberikan hidangan bi ijlin samin. Ijl itu anak sapi yang gemuk. Itu yang paling enak. Tidak keras balungnya, tulangnya, kan gitu. Bahkan ada rasa manis-manisnya katanya sebenarnya. Jadi umurnya adalah tadi. Kalau kambing Jawa maka berapa? 1 tahun, jelas. Adapun domba, Nabi mengatakan tadi kalau kalian berat, maka sembelihlah jada'ah, yaitu apa? Yang lebih dari 7 bulan. Belum 1 tahun. Itu. Adapun untuk bakor, itu adalah lebih dari 2 tahun, masuk yang ketiga. Adapun untuk unta, itu lebih dari 5 tahun, masuk yang ke-6. Itu. Ya. Kemudian berikutnya An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, anakku ma'ala budnihi, untuk aku mengurusi budnihi, yakni badanah, sembelian beliau berupa apa? Berupa unta. Wa an uqsima lahu maha, dan untuk aku membagi-bagi daging-dagingnya. Wa juludaha, demikian juga kulit-kulitnya. Wa jilalaha, ini barang-barang yang ada padanya. Ya, alal masakin, kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha, dan untuk aku tidak memberikan kepada tukang begalnya, tukang apa? Jagal. Tukang jagalnya ini tukang orang yang memotong kambing ataupun sapi atau menyembelih unta itu, syai'an sedikit pun minha darinya. Tidak boleh untuk tukang potongnya itu diberikan kulitnya, tidak boleh. Lalu bagaimana upahnya? Dikasih uang. Itu. Kalau dia termasuk orang miskin, demikian juga orang yang pantas, maka diberikan. Ya, diberikan kepada dia. Ini tulangnya atau kulitnya sebagai apa? Bentuk pemberian. Adapun upahnya dengan uang. Hadis mutawatir. Dan mereka menyebutkan para ulama bahwa pembagian korban itu, ya mereka menyebutkan, ya, untuk memberikan untuk keluarga dia, mungkin kalau mau ya 1/3 disimpan untuk keluarga, 1/3 untuk tetangga, ya demikian, 1/3 yakni untuk disimpan atau sebagian demikian, atau dikasihkan semua untuk orang miskin dan masuk di situ orang kafir juga, ya yang diharapkan yang Islam atau semisal itu, atau secara umum itu sebagai tetangga demikian. Walaupun dalilnya tidak ada secara jelas, tapi dia membagi demikian sesuai kebutuhan. Kemudian terakhir dalam hadis ini disebutkan oleh beliau, hadis yang sahih, Wan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memotong nahar itu untuk unta bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam am al-Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah, perang Hudaybiyah yang tidak terjadi peperangan. Al-Badanah itu bisa unta ataupun sapi. An-Sab'atin, ini unta di sini ya. yakni unta ansabatin untuk 7 orang. Wal baqarah ansabatin, demikian juga baqarah sapi untuk 7 orang. Unta 7 orang, sapi 7 orang. Ini dalil jelas kalau patungan atau urunan untuk sapi itu 7 orang. Bagaimana kalau 5 orang saja? Tidak mengapa. Ya. Paling banyak 7. Atau mungkin dari 5 itu dia ngambil 3 bagian, boleh. Bahkan disebutkan kalau satu orang itu dia ingin menjualnya lagi. Jadi dia masuk di situ untuk apa? Untuk nanti dijual. Boleh. Paham? Jadi itu melengkapi, akhirnya cari orang yang dia itu yang mengambil dagingnya mau dijual. Boleh. Demikian suka itu yang rajih. Ruang muslim di sini semua 5 muslim. Dan insyaallah demikian permasalahan ini ringkas. Subhanallahi walhamdulillah, syukur lillahi wa syukur lillahi.